Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa amruna wa faratan nur qul nahmil fiha min kulli zawjain ithnain wa ahlaka illa man sabaqa 'alaihi al-qaul wa man aaman wa ma aamanahu aamana ma'ahu illa qalil. Qala al-Imam Sa'd rahimahullah ay hatta idza jaa amruna ay qaddarna bi waqti nuzul al-'adzab bihim. Tatkala datang waktunya ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada mereka, wa farat an-nur ay anzal Allah as-sama' bil ma' al-munhamir. Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari langit air hujan yang deras, yang kencang. Wa fajjaral ardh kulluha uyunan hatta tananir allati hiya mahallun nar bil 'adah. Dan dari dalam dasar bumi keluar mata air, walaupun itu adalah sumber api, mungkin dari gunung berapi atau apa, sumber-sumber api yang dari dalam bumi itu keluar air. Mahal nar fil 'adah, tempat keluarnya api secara kebiasaan alamiah. Itu keluarnya air, yang tadinya api, air. Wa faratan nur wa ab'ada ma yakun 'anil ma' tafajjarat faltaqa al-ma'u 'ala amrin qad qudir. Sehingga keluarlah air yang padahal itu adalah tempatnya api. Keluar air. Keluar dan memancar. Faltaqal ma, maka bertemulah antara air satu dengan yang lainnya. Ala amrin qad qadir, terhadap sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qulna li Nuh, maka kami katakan kepada Nuh alaihi salatu wassalam, ihmil fiha min kulli zawjain ithnain, bawalah di dalam perahu tersebut, kami wahyukan kepada Nuh, masing-masing dari makhluk yang berpasangan jantan dan betina, zaujain itnain, litabqa ma'adat sa'ir al-ajnas, agar jenis yang ada dari makhluk, dari hewan terus hidup berkesinambungan. Wa amma baqiyatul asnaf zaid 'an zawjain, adapun sisa yang lebih dari dua jenis yang berpasangan, wali anna safina la tatiqu hamlaha, perahu tersebut tidak mampu untuk membawanya. Wa ahlaka ila man qad sabaqa alaihi al-qaul, memang kana kafiran. Kabni alladhi gharq, gharq. Dan Allah Subhanahu wa taala binasakan, tenggelamkan kecuali yang sudah ditentukan oleh Allah. Hancurlah mereka, manusia-manusia yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu orang kafir atau yang lainnya seperti anaknya yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man aman, dan orang-orang yang beriman diselamatkan oleh Allah. Wa ma amana ma'ahu illa qalil, tidak ada yang beriman bersamanya kecuali sedikit saja, tidak banyak, sedikit saja. Nah, tidak banyak, sedikit saja. Tidak ada yang beriman kepada Nabi Nuh. Wa ma'amana ma'ahu illa qalil, kecuali sedikit, melainkan sedikit saja. Allahul Musta'an. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.